Mitra bisnis, kantor pajak berencana menghidupkan kembali aturan yang membatasi biaya promosi yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dengan menetapkan batasan maksimal rasio biaya promosi atas omset usaha yang diperbolehkan. Dulu pembatasan sempat berlaku untuk perusahaan rokok dan farmasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Kalau menurut saya, kalau dari kita dari segi bisnis, tentu kita semua mengeluarkan biaya promosi segala macam, pasti ada nanti tujuannya kan ke offset yang akan menjadikan profit ya. Jadi harusnya kalau yang seperti itu dibatasi, bagi kita yang di bisnis itu akan jadi lebih sulit gitu loh. Karena kan tentu kita nggak akan buang dana promosi juga dengan sembarangan. Kan pasti kita juga ada perhitungannya. Gimana lagi kita perlu genjot promosi, ya kita harus genjot promosi. Ya kan gimana kita harus mengurangi, kita harus mengurangi. Ya menurut saya itu harus dengan mekanisme pasar gitu. Jangan nggak bisa dibatas-batas seperti itu. Menurut saya semua pengusaha pasti ada hitung-hitungan bisnisnya ya. Nggak mungkin mereka jor-joran tanpa batas. Dianggap uangnya nggak ada habisnya gitu ya. Pasti mereka juga ujung-ujungnya kan hitung dengan promosi yang dikeluarkan itu nanti akan didapat benefit berapa besar gitu. Ya kan, dengan sekarang kita dengan sistem ekonomi yang terbuka seperti ini harusnya ya, menurut saya pasar yang berlaku ya. Apalagi kita kan sekarang mau pro growth kan, dari Pak SBY bilang pro pertumbuhan kan, dengan dibatasi promosi segala macam itu sebenarnya menghambat pertumbuhan malah jadinya. Ya kalau menurut saya harusnya masih banyak sumber yang bisa digali lah dari situ ya. Ekstensifikasi pajak kan masih banyak ya. Menurut saya masih banyak sekali wajib pajak yang masih belum terjangkau gitu loh. Jadi jangan yang wajib pajak yang memang sudah ada yang benar sudah kontribusi kepada pemerintah, kepada negara, itu yang tetap diobok-obok ya kan, sampai urusan promosi segala macam harus dibatasi seperti itu. Lalu, aturan ini diduga akan berdampak terhadap biro iklan dan industri kreatif. Ada saran Pak kepada industri terkait? Ya, menurut saya, kalau memang dari pemerintah kan harusnya mereka juga harus bersuara lah gitu loh, ya kan. Dalam hukum, ilim demokrasi, ekonomi yang seperti ini, yang semuanya terbuka, semuanya sistem ekonomi pasar ya. Harusnya mereka melalui asosiasi harus bersuara gitu loh. Supaya jangan semua itu dibatasi gitu, ya kan. Nanti ujung-ujungnya ke bisnis semua jadinya nanti. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.